بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني أعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalb Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Muhammad bin Salih Al-Usaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wa'asiyah wa'askanahu fi fasihati jannati. Qala rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Syekh bin Usaymin rahimahullah ta'ala, atau qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Al-Hadiyatu Asyarah yang ke-11, anna lahunna ammaran, bahwasanya bagi langit-langit ada penghuni. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, ayat maksudnya adalah as-samawat wa ammaruhunna al-malaikah atau ummaruhunna al-malaikah. Yang dimaksud di sini adalah lahunna ay as-samawat. Hunna kembali kepada as-samawat, langit-langit. Wa ummaruhunna, sedangkan para penghuninya adalah al-malaikah, para malaikat. Dan sudah diterangkan maksud daripada ghairi, selain aku, yani selain dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, qala asaniyatu asyara isbatu sifat khilafan mil asy'ariyah, menetapkan sifat-sifat berbeda dengan kaum asy'ariyah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa fi ba'dil nusakh, pada sebagian nuskhah, sebagian manuskrip, khilafan lil mu'attilah, berbeda, dikatakan dengan lafaz khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan kaum mu'attilah, kaum yang menolak sifat-sifat. Wa hadha ahsan, dan ini lebih baik. Kenapa lebih baik dengan ungkapan mu'attilah daripada asy'ariyah? Li'annaha 'am, karena mu'attilah lebih umum sifatnya. Karena mu'attil itu ada yang mu'attil kullu, ada yang mu'attil ba'd, ya. Ada yang ini ba'd duna ba'd, ada yang mu'attil menolak sifat itu secara menyeluruh, ada yang menolak sebagiannya. Ini mu'attilah. Sehingga ketika dikatakan lil mu'attilah, ini artinya lebih kompleks, lebih umum. Li'annaha 'am haitsu tashmulul asy'ariyah wal mu'tazilah wal jahmiyah wa ghairahum, di mana lafaz ini lebih umum mencakup Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan selain mereka. Nah, fa fihi itsbatul wajhi lillahi subhanahu, maka di dalam pelajaran yang ke-12 ini juga Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berarti mengandung faedah isbatul wajhi, menetapkan wajah lillahi subhanahu, wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Biqawli, dengan mengatakan yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mengharapkan dengan itu wajah Allah. Berarti di situ disifatkan, apa, ditetapkan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa isbatul kalam, juga adanya penetapan al-kalam. Adanya penetapan al-kalam. Biqawli, dengan sabda Rasul yang mengatakan wa kalimatu al-qaha. Dikatakan wa kalimatu al-qaha, dan kalimatnya yang dilemparkan, disampaikan kepada Maryam. Wa isbatul qawl, juga ada isbatul qawl, menetapkan adanya qawl. Biqawli, di dalam firman Allah, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Nah, artinya Allah berbicara langsung dengan Musa alaihissalatu wassalam. Nah, maka di sini juga menetapkan al-qaul. Nah, qala rahimahullah ta'ala asalisa asyara, yang ke-13, annaka idza arafta hadis Anas. Sesungguhnya engkau apabila engkau mengetahui hadis Anas, arafta anna qawlahu fi hadis Itban, maka engkau akan mengenal bahwa ucapannya beliau sallallahu alaihi wasallam juga ada dalam hadis Itban. Kenapa? Fa innallaha haram 'alan nar, karena Rasul sallallahu mengatakan fa innallaha haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharapkan dengan itu wajah Allah. Apa konsekuensinya? An tatruka syirk. Konsekuensinya ketika mengharapkan wajah Allah, berarti engkau meninggalkan kesyirikan. Hendaknya meninggalkan kesyirikan. Laisa qaulaha bil lisan, bukan hanya sekedar ucapannya dengan lisan. Ya. Yang diinginkan dalam hadis ini bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian fahsib, selesai. Ya. Tetapi apa? Ketika dia mengatakan yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharapkan dengan itu wajah Allah, berarti apa? Harus meninggalkan kesyirikan. Karena orang yang mengharapkan wajah Allah adalah berarti orang yang menuruti perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan untuk kita apa? Meninggalkan kesyirikan. Nah, demikian. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa fi ba'di nusakh, pada sebagian manuskrip bahkan disebutkan idza taraka syirka, apabila dia meninggalkan kesyirikan. Dikatakan yabtaghi bidzalika wajha Allah, kapan? Idza taraka syirka, kalau dia meninggalkan kesyirikan, itu baru dinamakan apa? Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ya. Mengharapkan wajah Allah. Maka demikian juga semua harusnya ketika orang, setiap orang yang mengatakan kita tidak beramal melainkan mengharapkan wajah Allah, berarti apa? Dia harus meninggalkan kesyirikan. Konsekuensinya itu. Nah, sebagaimana ditunjukkan pada sebagian nuskhah, pada sebagian manuskrip disebutkan idza taraka syirka, seseorang itu dikatakan yabtaghi bidzalika wajha Allah, apabila dia meninggalkan kesyirikan. Ay anna qawlahu, maksudnya apa? Maksudnya bahwa ucapan sabda Rasul SAW yang mengatakan harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika, yakni taraka syirka, Ya. Ini maksud yabtaghi bidzalika. Ketika dia meninggalkan kesyirikan, itu artinya dia mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laysa mujarrad qawlihi bil lisan. Bukan semata-mata ucapan dia, bukan sekedar ucapannya dengan lisan saja. Li'anna man ibtagha wajha Allah fi hadzal qaul la yumkin an yushrika abadan. Karena sejatinya orang yang mengharapkan wajah Allah fi hadzal qaul, di dalam mengucapkan la ilaha illallah, la yumkin an yushrik abadan. Tidak mungkin dia akan berbuat kesyirikan selamanya demikian. Nah, orang yang mengharapkan wajah Allah tidak akan mungkin dia berbuat kesyirikan. Ya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala kemarin mengibaratkan dengan hadis apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang yang seorang pezina berbuat zina, ketika dia berzina dia beriman. Tidak mungkin. Kalau beriman artinya apa? Dia tinggalkan itu. Demikian. Demikian juga ketika dia mengatakan yabtaghi bidzalika wajha Allah, berarti apa? Dia tinggalkan syirik. Nah, arabi' asyarah, yang ke-14, ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammad abdillah wa rasulaihi. Ta'ammulul jam'i, kata Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, hendaknya kita memperhatikan al-jam'i, penggabungan antara kondisi Isa baina kauni Isa wa Muhammadin, dengan kondisinya Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah SAW dalam hadis kursi ini menggabungkan keduanya, antara Muhammad dengan Isa, di mana keduanya adalah abdillah, kedua-duanya adalah hamba Allah, wa rasulaihi, kedua-duanya adalah Rasul Allah. Ya. Apa hikmahnya? Nanti akan diterangkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala. Abdi mansubun ala annahu khabaru kaun. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, abdi adalah mansub. Abdi ya, bacanya. Ala annahu khabaru kaun. Kenapa mansub? Karena dia sebagai khabar dari kaun. Ya. Kaun ini apa? Masdar dari kana yakunu kaunan. Gitu ya. Kana yakunu kaunan. Masdar dari kana. Li'anna kaun masdar kana. Kata Syekh Muslimin, karena kaun ini adalah masdarnya kana. Ya. Kalau masdarnya kana berarti apa? Kaidah masdar bagaimana? Ta'mal amalaha. Masdar itu ta'mal amalan fi'il. Begitu ya. Kaidahnya al-masdar ta'mal amalan fi'li. Namanya masdar itu beramal seperti amalannya fi'il. Ya. Artinya apa? Kalau kana membutuhkan isim dan khabar, berarti apa? Kaun juga butuh khabar juga. Ya. Isim dan khabarnya. Baik. Berarti khabarnya mana berarti? Ya ini. Abdillah. Ya. Makanya dia dibaca mansub. Wa Isa wa Muhammad ismu kaun. Sedangkan Isa dan Muhammad adalah isimnya kaun. Ya, begitu. Isimnya. Baik. Nah. Adapun hikmahnya, kenapa kita harus memperhatikan penggabungan ini? Wa ta'ammulul jam'i min wajhain. Kita memperhatikan penggabungan ini dari dua sisi. Al-awwal annahu jama'a likullin minhuma bainal ubudiyah war risalah. Annahu jama'a, di mana Rasulullah SAW menggabungkan likullin, bagi setiap masing-masingnya min huma, dari kedua nabi ini, apa? Bainal ubudiyah war risalah, di mana ada dua sifat pada kedua nabi ini, yaitu apa? Sebagai hamba dan sebagai rasul. Begitu dia. Baik. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, asani annahu jama'a bainar rajulain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua rasul. Dua orang, bainar rajulain. Fatabayyana, hikmahnya apa? Maka ini menjelaskan, menunjukkan anna Isa mislu Muhammadin, bahwa Isa seperti Muhammad. Maksudnya apa? Wa annahu abdun wa rasulun. Isa itu hamba dan rasul, sama seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa rabban wa labnan lirabb subhanahu, bukan sebagai Rabb, bukan juga sebagai anak dari Rabb. Subhanallah, Maha Suci Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qaulul muallif, sedangkan ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab yang mengatakan ta'ammulu, li'anna hadha yahtaji ila ta'ammulin, karena memang persoalan ini butuh kepada ta'ammul, butuh kepada perhatian kita. Nah, lihat, perhatikan betul hadis ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadis kursi ini menggabungkan antara Muhammad, syahadah anna Muhammad dan Rasulullah, dengan anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ya, ini ketika digabungkan, ketika digandengkan, berarti apa? Ada persamaan, ada persamaan. Begitu ya. Nah, dan ini menjadi kaidah usuliyah, menjadi apa? Kaidah usuliyah. Contohnya dalam hukum, misalkan apa? Ketika para ulama membahas tentang hukum wanita yang haid dan nifas, bagaimana hukumnya tentang puasa mereka? Disamakan dengan safar. Ya. Yeah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, inna Allah wada'a 'anil musafiri. Ya. Kemudian apa? Wal apa? Wal murdi'a. Wal murdi'a apa? Allahu sa'al. Lafadznya ada yang apa? Allahu sa'al. Inna Allah wada'a 'anil musafiri satra salah wa 'anil hubla aw 'anil hu'am murdi'a wa aba Allah musafir hubla atau murdi'a, ya, satraha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala radhi anha, ya, dalam hadis ada yang ingat hadis ini. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menggugurkan setengah salat dari musafir. Wal hamila wal murdi'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang hamil dan murdi'. Nah, dua lafaz ini. Lihat kata Syekh Muqbil rahimahullah taala di dalam Ijabat Sa'id, demikian juga diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala dalam Syarah Bulughul Maram. Apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara wanita yang hamil dan menyusui dengan musafir, berarti itu hukumnya sama. Kenapa? Karena Allah di dalam ayat menyamakan antara musafir dengan yang sakit. Ya. Apa itu? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya. Apa hukumnya orang yang sakit dengan yang musafir? Boleh mengqadanya di hari yang lain. Begitu kan? Karena apa? Karena Allah menggandengkan antara musafir dengan orang yang sakit. Sekarang dalam hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah menggugurkan setengah salat dari apa? Anil musafir. Kemudian disebutkan setelahnya apa? Wa anil hubla wal murdi'ah. Wa anil hubla wal murdi'i. Murdi'i. Ya. Dari yang hubla, yang hamil, wal murdi'i. Anil hamil wal murdi'i. Yang hamil dan yang menyusui. Berarti apa? Bagi yang hamil dan menyusui juga dihukumi sama dalam hal puasa. Ya. As-sawm. Nah, lafaz terakhir apa? Wa anil hamil wal murdi asya. Nah, Allah kuburkan dari wanita yang hamil dan menyusui asya, puasa. Nah, tapi demikian. Ini maksudnya apa? Hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama-sama digugurkan dalam hal ini apa? Hukum puasanya. Nah, hukum puasanya berarti mengikuti siapa? Mengikuti musafir. Karena sebelumnya Rasul menyebutkan tentang hukum musafir, tentang salatnya. Salat bagi musafir digugurkan setengahnya. Tapi setelah itu berbicara tentang apa? Puasa. Berarti hukum puasanya tentang apa? Sama dengan musafir. Yaitu apa? Dia boleh mengqadha puasa di hari lain. Nah, demikian. Nanti insyaallah taala kita akan apa? Murojaah lagi hadis ini ya. Barangkali ada yang salah lafadznya atau keliru. Nah, insyaallah taala. Gitu. Kalau ada yang ingat lafadznya silakan disampaikan. Nah, karena ini terkait dengan kaidah tersebut ya. Kaidah apa? Usuliyah. Ketika disamakan, digandengkan, digabungkan, ini memiliki apa? Hukum yang sama. Hukum yang sama. Baik, demikian. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Rahimah Ta'ala, Pak, liana hada yahtaj ila ta'amul, berarti ini butuh kepada ta'amul. Butuh pada perhatian. Di mana kita menghukumi Nabi Muhammad SAW dengan Isa, itu hukum yang sama. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demikian juga dengan Nabi Isa. Ya, hamba dan utusannya. Baik. Al-Khamisah Asyarah, ma'rifatu ikhtisas Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengenal kekhususan Isa di mana kondisi beliau sebagai kalimat Allah. Ya. Sini bacanya kalimat Allah. Kenapa? Karena tadi sama ya. Ada kaun. Kaun ini masdar ya. Baik. Maksudnya kata Syekh Muhammad apa? Ai anna Isa infarada an Muhammadin fi aslil khilqah. Ini menunjukkan bahwasanya Isa bersendirian dari Muhammad dalam hal apa? Aslul khilqah. Aslul khilqah. Asal penciptaannya. Faqad kana bi kalimah, di mana Isa diciptakan dengan kalimah. Amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad khuliqa min ma'i abihi. Tercipta dari air mani ayahnya. Ya. Ini. Berarti di sini apa? Ada kekhususan keistimewaan dari Isa yang tidak dimiliki oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Nah, tetapi kekhususan ini tetap tidak menunjukkan apa afdholiyahnya. As-sabi asyarah, yang ke-17, ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Mengenal keutamaan beriman kepada jannah dan an-nar. Maksudnya kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, ada yang hilang ya. Lewat satu. As-sadisa asyarah, yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan min. Ya. Yang ke-16, mengenal kondisi Isa sebagai ruh darinya. Apa maksudnya? Ay anna Isa ruhun min Allah. maksudnya adalah bahwa Isa merupakan ruh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min huna bi bayaniyah. Wa min huna bayaniyah aw lil ibtida. Adapun min di sini adalah bayaniyah. Minnya di sini adalah bayaniyah. Min yang menunjukkan sebagai bayan, keterangan. Aw lil ibtida atau menunjukkan ibtida. Wa laysat lit tab'id, dan bukan merupakan tab'id, bagian. Ya, bagian. Ay ruhun ja'at min qibalillah, maksudnya adalah ruh yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laysat ba'dan min Allah, dan bukan merupakan bagian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang dimana kalau ba'd, ya, at-tab'id ikhtiyaruhu lilkul, ya, wa tarkuhu lilkul. Kaidahnya ba'd itu apa? Kalau dipilih maka dia menunjukkan dipilih semuanya, kalau ditinggalkan menunjukkan ditinggalkan semuanya. Itu kaidah ba'd. Ya. Nah, demikian. Memiliki ada kaidah demikian, tetapi tidak ada apa, tidak mutlak kaidah tersebut. Bal hiya min jumlatil arwah al makhluqah, bahkan itu merupakan bagian dari sekumpulan ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ya. Jadi dikatakan ruhun minhu, maksudnya ruh dari Allah tabaraka wa ta'ala, artinya termasuk dari sekumpulan ruh-ruh yang Allah ciptakan. As-sabi'asyarah yang ke-17, ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar, mengenal keutamaan beriman kepada jannah dan nar. Liqauli fi hadis Ubadah, berdasarkan hadis Ubadah, wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, di mana Nabi menyatakan bahwasanya jannah adalah hak dan neraka adalah hak. Wal fadlu annahu min asbab dukhulil jannah, dan keutamaan yang ada dalam keimanan beriman kepada jannah dan neraka apa? Annahu min asbab dukhulil jannah, bahwasanya dengan kita beriman kepada adanya jannah dan neraka ini menjadi sebab-sebab kita masuk ke dalam jannah. Ini kalau kita beriman kepada adanya jannah wa nar, ini menjadi sebab masuk ke dalam jannah. Nah, asamina asyarah yang ke-18, ma'rifatu qawli ala ma kana min al-amal. Ala ma kana min al-amal, maksudnya ay ala ma kana min al-amali salih walau qalla, maksudnya ala ma kana, sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Minal amali salih, dari amalan salih. Walau qala, walaupun sedikit amalannya. Au ala ma kana minal amali sayyi walau kathura. Atau sesuai dengan keadaan dia dari amalan yang buruk walaupun banyak. Artinya apa? Sesuai dengan kondisinya. Mau amalannya banyak, mau sedikit, mau amalan buruknya lebih banyak, lebih sedikit, dengan syarat apa? Bisyartin alla ya'ti bima yunafi tauhid. Dengan syarat tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menggugurkan tauhid, bisa menghapuskan tauhid. Wa yujibul khulud fil nar, tidak mendatangkan sesuatu yang menyebabkan kekal di dalam neraka. Lakin la budda minal amal, akan tetapi harus ada amalan. Kalimat terakhir yang penting, akan tetapi apa? Harus adanya amalan. Kenapa? Karena ini yang membedakan ahlus sunnah wal jamaah dengan siapa? Murji'ah. Ya, kalimat terakhirnya apa? Penting. Ya. Jadi tidak hanya dengan syarat tidak mendatangkan sesuatu yang menghapuskan tauhid atau sesuatu yang menyebabkan dia kekal di dalam neraka, tetapi juga harus apa? Harus ada amalan. Minimal apa amalannya? Ucapan la ilaha illallah. Ya. Karena qaul adalah amal. Qaul adalah amal. Ya. Nah. Sehingga ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan apa? Yang disoalkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya nanti ya'ti zaman, akan datang satu masa, ini maksud masa di akhir, dari akhir zaman ini, di mana apa? Di mana ada unasun la yadri masalah wal iman, tidak ngerti salat, tidak ngerti iman, tetapi apa? Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan dia ke dalam jannah. Baik. Hadis ini menjadi isykal di kalangan sebagian ulama. Ya. Hadis ini menjadi isykal. Yang sebagiannya menganggap bahwa hadis ini atau sebagiannya dari kaum Murji'ah menganggap bahwa hadis ini mendukung pendapat mereka. Kenapa? Karena disebutkan mana dari apa? Mayadri masalah wal iman, dalam keadaan tidak tahu apa itu salat, apa itu iman. Ya, demikian. Tetapi apa? Diberikan jalan keluar oleh sebagian ulama bahwasanya apa? Mereka hanya mengenal la ilaha illallah. Maka apa? Sudah selesai urusannya. Karena kalimat la ilaha illallah apa? Adalah amal. Ya. Sehingga lakin labud min al-amal. Harus ada amal. Walayazam istikmalul amali saleh. Dan tidak mesti amalan saleh itu sempurna. Ya, kama qalatil mu'tazilah wal khawarij, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum mu'tazilah dan khawarij. Ya. Kaum mu'tazilah dan khawarij menganggap apa? Harus sempurna amal salehnya. Artinya apa? Tidak pernah melakukan dosa besar. Barang siapa yang melakukan dosa besar berarti apa? Dia masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Ya. Ini pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Kekal apa? Menganggap murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, kekal di dalam neraka. Nah, walam tuzkar arkanul Islam huna, dan tidak disebutkan rukun-rukun Islam di sini. Ya. Kenapa? Li'anna minha ma yukafirul insan bitarkihi wa minha ma la yukafir. Atau la yukafar. Li'anna minha ma yukafarul insanu bitarkihi wa minha ma la yukafar. Karena di antara rukun-rukun Islam ada yang menyebabkan seseorang itu dikafirkan karena meninggalkannya, ada yang tidak dikafirkan. Loh, gimana kok tidak dikafirkan? Itu kan rukun Islam. Katanya kalau rukunnya gugur, maka apa? Gugur semuanya. Satu saja gugur, maka gugur semuanya. Kita katakan bitarkihi, dengan meninggalkannya, bukan dengan menentangnya. Ya. Yeah. Ucapan Syekh di sini apa? Bitarkihi, dengan meninggalkannya, bukan apa? Dengan menentangnya, bukan mengingkarinya. Contohnya apa berarti? Seperti meninggalkan haji. Ya, barang siapa yang mati meninggalkan haji, ya, bukan karena mengingkarinya, tapi apa? Karena tidak mampu. Maka apa? Maka tidak dikafirkan. Teman, sahih? Nah, demikian. Terus apa yang menyebabkan dia dikafirkan kalau dia tinggalkan dari rukun Islam? As-salah, asyhadatain was-salah. Ya, ketika dia meninggalkan atau menggugurkan syahadatain, atau dia meninggalkan salat dengan sengaja. Sebagian ulama menyatakan apa? Kafir walaupun takasulan, walaupun malas. Sebagian lain mengatakan apa? Meninggalkan salat menjadi kafir ketika dia apa? Ketika dia juhudan wa ingkara, mengingkari dan menentangnya. Nah, demikian. Al-ikhtilaf bainal a'immah, berdasarkan perselisihan para ulama. Fa inna sahih annahu la yukaffar illa bitarki syahadataini wassalah. Karena yang sahih tidak dikafirkan kecuali karena meninggalkan syahadatain atau salat. Ya. Ketika seseorang meninggalkan syahadatain atau salat. Wa in kana ruya 'anil Imam Ahmad anna jami'a arkanil Islam yukaffar bitarkiha. Walaupun diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya semua rukun-rukun Islam itu pelakunya dikafirkan ketika meninggalkannya. Ya. Lakin as-sahih khilafu dzalik, tetapi pendapat yang sahih berselisih dengan itu. Lihat, ini menunjukkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala laisa muta'assiban. Bukan orang yang ta'assub, walaupun beliau faham betul tentang mazhab Hambali. Paham betul Syekh Muslim tentang apa? Mazhab Hambali. Sehingga sebagian orang menuduh beliau Hambaliyun jil. Seorang Hambali jil yang fanatik. Padahal dia tidak demikian. Akan tetapi beliau apa? Ittiba'ud dalil. Mengikuti dalil. Ya. Kalau kita baca kitab Asy-Syarh Mumti', seakan-akan Syekh Ibnu Utsaimin itu Hambali jil. Hambali yang betul-betul fanatik dengan Hambaliyah. Tapi apa? Tidak demikian. Beberapa akwal beliau yang ada dalam Asy-Syarh Mumti' juga menunjukkan beliau tidak fanatik terhadap mazhab Hambali. Nah, demikian ikhwati azani wa azakumullah. Baik. Naktawi biadal qadam, kita sisakan dua, ya. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin tafadhalakumullah.